Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah, ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kajian kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita sudah memasuki surah Al-Insyiqaq. Kita sudah berada dalam pembahasan surah Al-Insyiqaq. Pada kajian terakhir kita sudah membahas sampai di ayat yang ke-15. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-16. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk seluruh kebaikan. Kita baca beberapa ayat dari surah Al-Insyiqaq, dari ayat yang ke-16 sampai ke-19. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. من همزه ونفخه ونفثه فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق. Maka sungguh aku bersumpah dengan الشفق. الشفق artinya warna kemerahan di ufuk barat, ya, setelah matahari tenggelam. Walaili wama wasaq, dan demi malam, ya, ya, dan apa yang dikumpulkan. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan ketika menjadi bulan purnama. Ya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh, engkau akan melalui tahapan demi tahapan. Nah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah setelah menyebutkan 4 ayat ini, ayat yang ke-16 sampai ke-19. Beliau menyatakan hadhil jumlah mukawwanah min qasam wa muqsam bihi wa muqsam alaih wa muqsim. Kalimat ini terdiri dari sumpah, sesuatu yang dijadikan sumpah, min qasam dari sumpah, wa muqsam bihi sesuatu yang dijadikan sumpah, wa muqsam alaih sesuatu yang menjadi isi sumpah, wa muqsim dan pihak yang bersumpah. Nah, fal qasam fi qawlihi la uqsimu bisyafaq. Sumpah itu ada dalam firman Allah, la uqsimu bisyafaq. Qad yadhunnu dhan anna ma'na la uqsim nafyun. Kadangkala ada orang yang menyangka bahwa makna la uqsim artinya penafian, peniadaan. Aku tidak bersumpah. Ada orang yang menganggap demikian. Walaysa kadzalik. Padahal bukan demikian. Bal huwa isbat. Bahkan ini adalah penetapan. Ditetapkan bahwa Allah bersumpah. Wala huna ji'a biha litanbih. La di sini diungkapkan sebagai ungkapan untuk menarik perhatian. Walaha nadhair. Dan yang seperti ini ada contoh-contoh yang lain di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mithlu la uqsimu bihadhal balad, la uqsimu biyawmil qiyamah, fala uqsimu birabbil masyariq, fala uqsimu bima tubsirun. Disebutkan contoh-contoh pada ayat yang lain oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang menunjukkan bahwa la di situ bukan artinya peniadaan, tapi justru penegasan untuk menarik perhatian para pendengar atau para pembaca. Wa kulluha yaqulul ulama inna la fiha litanbih. Dan semua contoh-contoh ayat-ayat tersebut dikatakan oleh para ulama bahwa la di sini adalah untuk menarik perhatian, mengingatkan. Wa annal qasam musbat. Bahwasannya sumpah di sini ditetapkan. Ammal muqsim fahuwallahu azza wa jal. Adapun pihak yang bersumpah adalah Allah Azza wa Jal yang maha perkasa lagi maha mulia. Ammal muqsam bihi fi hadhihi al-ayah fahuwa syafaq wa ma atafa alaihi. Adapun yang dijadikan sebagai sumpah, al-muqsam bihi, sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah pada ayat ini adalah asy-syafaq, warna merah di ufuk barat setelah tenggelamnya matahari. Itu asy-syafaq. Wa ma utifa alaihi, dan yang digandengkan penyebutannya dengan asy-syafaq. Jadi malam, wal-layli, wa ma wasaq, dan segala yang dikumpulkan oleh malam, wal-qamari idza tasaq. Nah, dan bulan ketika menjadi purnama, sempurna bulatannya. Nah, jadi itu yang diatofkan, digandengkan dengan asy-syafaq, malam dan bulan. Malam dan segala yang dikumpulkan oleh malam maupun bulan ketika mengalami purnama, itu yang diatofkan kepada asy-syafaq yang merupakan sesuatu yang jadi sumpah. Al-muqsam bihi. Fa in qala qa'il, jika ada yang berkata, limadha yuqsimu Allahu ala khabarihi wa huwa subhanahu as-sadiqu bila qasam. Kenapa Allah bersumpah ketika mengkhabarkan sesuatu, padahal Allah yang Maha Suci adalah As-Sadiq, yang jujur, bila qasam, meski tanpa sumpah, berita dari Allah itu jujur. Kenapa Allah harus bersumpah? وَكَذَلِكَ يُقْسِمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى خَبَرِهِ وَهُوَ صَادِقْ بِلَا قَسَمْ. Demikian juga, kenapa Nabi SAW bersumpah ketika mengkhabarkan sesuatu, padahal Nabi adalah orang yang jujur meski tanpa sumpah. قُلْنَا إِنَّ الْقَسَمْ يُؤَكِّدُ الْكَلَامِ. Kita mengatakan, sesungguhnya sumpah itu akan menegaskan ucapan. Ucapan, ya, terutama ucapan dalam bahasa Arab, karena kita bicara tentang bahasa Arab, itu akan semakin ditegaskan, semakin kuat, ya, penegasannya ketika ada sumpah. Wal-Qur'anul Karim nazala bil lisanil Arabi. Dan Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia, itu turun dengan bahasa Arab. Wa min adatihim annahum yu'akkiduna al-kalam bil qasam. Termasuk kebiasaan mereka, orang-orang Arab, adalah menegaskan ucapan dengan sumpah. Fa sara hadha al-uslub jariyan 'ala al-lisanil Arabi. Maka ya, cara ini sesuai dengan gaya bahasa orang-orang Arab. Kebiasaan orang Arab dalam berbahasa. Alladhi nazala bihil Qur'an. Yang Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka. Bahasa Arab. Wa qawluhu bisyafaq. Dan firman Allah di sini yang menyatakan dengan asyafaq. Asy-syafaq huwa al-humrah allati takunu ba'da ghurubi asy-syams. Asy-syafaq adalah warna merah yang terjadi setelah terbenamnya matahari. Wa idza ghabat hadhihi al-humrah kharaja waqtul maghrib wa dakhala waqtul isya. Kalau warna kemerahan ini telah hilang, ghabat telah hilang, kharaja waqtul maghrib, maka keluarlah waktu maghrib, wa dakhala waqtul isya, dan masuk waktu isya. Hadza qawlu aktsaril ulama. Ini adalah ucapan dari mayoritas para ulama. Jadi para ulama menjelaskan rentang waktu maghrib adalah sejak terbenam matahari, artinya seluruh bulatan matahari telah lenyap dari pandangan. Kalau kita melihat di laut lepas, ya, tanpa ada penghalang, tidak tertutup awan, ya, matahari benar-benar tenggelam, semua bulatannya tidak terlihat, maka itu sudah masuk maghrib. Dengan tenggelamnya matahari, ada warna merah yang tersisa di barat. Itu syafaq. Warna merah terus ada sampai ketika dia hilang, warna merah itu berarti sudah masuk waktu isya. Nah. Wallayli wama wasaq, dan demi malam serta apa yang dikumpulkan olehnya. Hadza aydan muqsam bihi ma'tufun 'ala asy-syafaq. Ini juga muqsam bihi, ya, sesuatu yang jadi sumpah. Ma'tufun 'ala asy-syafaq, yang diatofkan, digandengkan dengan asy-syafaq. Yakni wa aqsama bil-laili wa ma wasaq. Artinya Allah bersumpah dengan malam dan yang dikumpulkan oleh malam. Wa hadhani qisman wal-laili wa ma wasaq. Wa hadhani qasaman, ya, afwan. Dan dua isi dari sesuatu yang dijadikan sumpah ini. Wal-layli wa ma wasaq, al-layl ma'ruf. Ya, afwan. Wa hadhani qisman. Ya. Dan dua ini ada dua macam yang disebutkan pada kalimat wal-layli wa ma wasaq, yang kita bahas itu dua hal. demi malam dan apa yang dikumpulkan. Maka dua hal ini akan dibahas satu persatu. Wallayli wa ma wasaq, demi malam dan apa yang dikumpulkan olehnya. Al-lail ma'ruf, malam itu sesuatu hal yang sudah ma'ruf, sudah dikenal. Wa ma wasaq ay ma jama'ah. Wa ma wasaq artinya apa yang dikumpulkan oleh malam. Li'anna al-layla yajma' al-wuhush wal-hawam wa ma ashbaha dhalik. Karena malam itu mengumpulkan binatang-binatang liar, serangga-serangga, binatang-binatang melata, itu dikumpulkan. Nah, tajtami wa takhruj wa tabarras min juhuriha wa buyutiha. Mereka berkumpul dan keluar menampakkan diri. Tabraz, menampakkan diri. Min juhuriha, dari lubang-lubang mereka. Wa buyutiha, dan rumah-rumah mereka. Jadi binatang-binatang liar, serangga-serangga, binatang-binatang melata, itu ada yang keluar di waktu malam. Justru siangnya mereka istirahat. Maka dikatakan bahwa malam mengumpulkan mereka dalam aktivitas-aktivitas mereka, keluar dari sarang-sarang mereka. Wa kadzalika rubbama yushiru ila ijtima'in nas ba'dihim ila ba'din. Demikian juga bisa jadi ayat ini mengisyaratkan kepada berkumpulnya manusia sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi ada perkumpulan-perkumpulan manusia itu yang baru terjadi kalau malam. Maka seakan-akan perkumpulan itu dikumpulkan oleh malam. Wallayli wa ma wasaq, demi malam dan yang dikumpulkan oleh malam. Tidak hanya binatang-binatang tertentu saja yang keluar di waktu malam, ada orang-orang yang kumpulnya itu di waktu malam. Nah. Wal qamari idza tasaq, dan demi bulan ketika menjadi purnama. Al-qamar ma'ruf, bulan itu sudah ma'ruf, sudah dikenal. Wa makna idza tasaq, dan makna dari idza tasaq, yakni idza ijtama'a nuruhu wa tamma wa kamul. Artinya ketika telah bergabung cahayanya, wa tamma, dan sempurna, wa kamula, dan telah utuh. Nah. Wa dzalika fi layalil ibdar, yang demikian itu pada malam-malam purnama. Fa aqsama Allahu 'azza wa jalla bil laili wa ma wasaq ay ma jama', maka Allah azza wa jalla bersumpah dengan malam dan apa yang dikumpulkan. Wa bil qamari li annahu ayatul lail, dan Allah juga bersumpah dengan bulan karena bulan termasuk tanda malam. Thumma qala ba'da dhalik, kemudian Allah setelah itu berfirman, latarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh engkau akan melalui tahapan demi tahapan. Hadhihil jumlah jawabul qasam, kalimat ini adalah jawabul qasam, jawaban dari sumpah. Wahiya mu'akkadah bi thalathati mu'akkadat. Nah, jawabul qasam ini dikuatkan dengan tiga penguat, tiga penegas. Al-qasam wal-lam wa nunut tawqid. Di situ ada sumpah, ada lam, latarkabunna, itu lamnya di depan. Wa nunut tawqid, latarkabunna, nun tawqid. Itu menunjukkan sungguh benar-benar engkau akan melalui tahapan-tahapan dalam hidupmu. Nah, jadi bukan hanya sungguh, tapi dikuatkan lagi. Sungguh, benar-benar, pasti, misalkan. Jadi ada ungkapan-ungkapan penegasan. Penegasannya dengan tiga penegasan. Sumpah, lam, dan nun taukid. wal khitab huna li jami'in nas. Pihak yang diajak bicara di sini adalah seluruh manusia. Ay latatahawwalanna halan an hal. Artinya, sungguh manusia akan berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Wa huwa ya'ni annal ahwal tataghayyar. Itu menunjukkan bahwa keadaan-keadaan akan berubah. Keadaan-keadaan yang dialami manusia itu akan berubah. Fayashmal ahwal az-zaman wa ahwal al-makan wa ahwal al-bada wal al-abdan wa ahwal al-qulub. Ini juga mencakup keadaan-keadaan waktu, wa ahwal al-makan, keadaan-keadaan tempat, wa ahwal al-abdan, keadaan-keadaan badan, wa ahwal al-qulub, dan keadaan-keadaan hati manusia. Nah, ini kemudian dibahas satu persatu oleh Syekh Ibn Utsaimin. Ketika Allah menyatakan, latarkabunna tabaqan am tabaq, sungguh, kali engkau benar-benar akan melalui tahapan demi tahapan. Tahapan perubahan demi perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu bisa pada waktu, pada tempat, pada badan, dan pada hati manusia. Empat hal itu dibahas satu persatu. Al-awwal, yang pertama. Ahwaluz zaman tantaqil. Keadaan-keadaan zaman akan berpindah-pindah. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dan hari-hari tersebut kami pergilirkan, kami ubah ya, antar manusia. Ada perubahan-perubahan waktu. Surah Ali Imran ayat 140. فَيَوْمٌ يَكُونُ فِيهِ السُّرُورُ وَالْإِنْشِرَاحُ وَانْبِسَاطُ النَّفْسِ. Adalah suatu hari yang di situ seorang bergembira, ya, lapang dadanya, senang hatinya. Wa yaumun akhar yakunu bil aksi. Hari yang lain sebaliknya keadaannya tidak menyenangkan bagi dia. Nah, perubahan hari, perubahan keadaan. Hatta innal insan la yash'ur bihadha min ghairi an yakuna hunaka sabab ma'lum. Bahkan seseorang benar-benar merasakan ini tanpa dia mengetahui apa sebabnya. Ya, kadang seseorang mengalami perubahan hari ini berubah dengan berbeda dengan hari kemarin, ya. Itu dia tahu sebabnya. Ada yang dia tidak tahu sebabnya. Kenapa sekarang aku sedih? Kenapa aku tidak bersemangat sekarang? Nah, kemarin aku semangat. Apa yang menyebabkan? Kenapa kemarin aku sehat? Sekarang kok aku merasa tidak sesehat kemarin? Kadang seseorang merasakan sesuatu yang dia tidak mengetahui apa penyebabnya. Yang pasti dia rasakan perubahan itu. Wa fi hadha yaqulu asy-sya'ir. Tentang hal ini ada ungkapan dari penyair, fa yaumun 'alaina wa yaumun lana wa yaumun nusa'u wa yaumun nusar. Fa yaumun 'alaina, ada hari-hari yang di situ kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan. Wa yaumun lana, ada hari-hari yang di situ kita berbahagia. Fayawmun alaina bisa juga diartikan hari-hari itu ya, tidak berpihak pada kita. Artinya kita dalam kondisi tidak beruntung. Wayawmun lana, ada hari yang di situ kita mendapat keberuntungan. Wayawmun nusa'u, ada hari-hari yang kita bersedih. Wayawmun nusar, ada hari-hari di mana kita bergembira. Nah. Jadi ini masuk dalam kategori latarkabunna tabaqan am tabaq. Sungguh engkau akan melalui tahapan demi tahapan, waktu yang terus berubah-ubah. Jadi yang pertama ahwaluz zaman yang dibahas oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini. Wa hadza syai'un ya'rifuhu kullu wahidin bi nafsihi tasbahul yawma farhan masruran wa fil yawmi tsani bil aksi. Ini adalah sesuatu yang diketahui oleh setiap orang. Mereka tahu dengan dirinya sendiri. Pada pagi harinya, ya, di suatu hari mereka farhan masruran, senang, gembira. Wa fil yawmi tsani bil aksi, tapi pada hari yang kedua sebaliknya mereka sedih. Ya. Biduni sabab, tanpa ada sebab. Lakin hakadha la budda anna al-insan yarkabu tabaqan an tabaq. Namun demikianlah pasti manusia akan melalui tahapan demi tahapan. Wa tataghayyar haluz zaman min aman min amnin ila khaufin. Berubah zaman dari keadaan aman menjadi ketakutan. Wa min harbin ila silmin. Dari suasana perang menuju keadaan ya tentram. Wa min qahtin ila matar. Dari keadaan kekeringan menjadi keadaan hujan. Wa min jadabin ila khasbin ila ghairi dhalika min taqallubatil ahwal. Berubah dari keadaan paceklik, ya, kekurangan harga-harga mahal misalkan, menuju keadaan sejahtera, ya, keadaan makmur. Nah, ila ghairi dhalika min taqallubatil ahwal, dan yang lain-lain yang menunjukkan perubahan keadaan-keadaan. Al-thani, yang kedua, al-amkinah, keadaan yang kedua, seorang berubah dari satu tahapan ke tahapan, perubahan pada waktu, pada tempat. Yanzilul insan hadal yaw manzilan, wa fil yawmit tali manzilan akhar. Tempat atau kedudukan, ya. Yanzilul insan hadal yaw manzilan, pada hari ini, seseorang berada di suatu posisi atau kedudukan. Wa fil yaumit tali manzilan akhar, pada hari yang berikutnya dia berada di kedudukan yang lain. Wa thalithan wa rabi'an ila an tantahiya bihil manazil fil akhirah, pada hari ketiga, pada hari keempat, dan seterusnya kedudukan dia berubah-ubah sampai berakhir di kedudukan akhirat. وَمَا قَبْلَ الْأَخِرَةِ وَهِيَ الْقُبُورِ هِيَ مَنَازِلْ مُؤَقَّتَةِ. Dan yang sebelum akhirat, yaitu kubur, itu adalah kedudukan yang memiliki waktu, hanya pada waktu tertentu. فَالْقُبُورِ لَيْسَتْ هِيَ أَخِرُ الْمَنَازِلِ بَلْ هِيَ مَرْحَلَةِ. Kubur itu bukanlah akhir dari tahapan, tapi dia adalah salah satu dari tahapan itu. Wa sami'a a'rabi rajulan yaqra' qaulallahi ta'ala. Ada seorang Arab Badui yang mendengar seorang laki-laki membaca firman Allah, surah At-Takatsur ayat 1 dan 2, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, akan melalaikan kalian sikap mengumpul atau memperbanyak sesuatu, mengoleksi sesuatu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah ke kubur. Artinya sampai kalian dikuburkan. Disebut berziarah. Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Faqala al-A'rabi, kemudian orang Arab Badui yang mendengar bacaan itu berkata, wallahi mazza'ir bimuqim, demi Allah, kalau dikatakan sebagai orang yang berziarah, maka dia tidak akan tinggal menetap di sana. Nah, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian dikuburkan, meninggal dan dikuburkan. Disebut sampai kalian berziarah ke kubur. Orang Arab Badui itu ya menyatakan, demi Allah, tidaklah seorang yang berziarah itu akan tetap tinggal di sana selama-lamanya. Jadi alam barzakh itu alam yang masih ada tahapan lagi setelah itu, bukan terus menerus di sana. Fal a'rabi bi fitratihi arifa anna wara'a hadhihi al-qubur syai'an yakunu al-masir ilayhi. Orang Arab Badui dengan fitrahnya mengetahui bahwasanya di balik atau di belakang kuburan ini, di belakang kehidupan kubur, ada tempat kembali. Li'annahu kama huwa ma'lum az-za'ir yazuru wa yamshi. Karena itu, li'annahu kama huwa ma'lum, karena sebagaimana yang diketahui, az-za'ir yazuru wa yamshi, seorang yang berziarah, dia berziarah dan akan berjalan lagi, melanjutkan perjalanan. Dia tidak akan menetap terus di sana. Kalau dia disebut peziarah. Wa bihi na'rifu anna ma naqra'uhu fil jara'id fulan tuwaffiya thumma naqaluhu ila mathwahu al-akhir. Karena itu kita menjadi tahu bahwasannya apa yang kita baca di sebagian surat kabar atau koran, ya. Ada pernyataan fulan telah meninggal. Thumma naqaluhu ila maswahul akhir. Kemudian orang-orang memindahkan dia kepada tempat peristirahatan yang terakhir. Maksudnya di kuburan. Anna hadhihi al-kalimah ghalat kabir. Kata ini adalah kesalahan yang besar. Wa madluluha kufrun billahi azza wa jalla. Dan sesuatu yang bisa dipahami arahnya itu bisa mengarah pada kekafiran kepada Allah dan kekafiran terhadap hari akhir. Nah, li'annaka idza ja'alta al-qabra huwa al-mathwa al-akhir fa hadha ya'ni annahu laysa ba'dahu syai'. Karena engkau jika menjadikan kuburan sebagai tempat terakhir bagi seseorang itu, ini menunjukkan bahwa setelah itu tidak ada kehidupan lagi. Walladzi yara annal qabra huwal mathwal akhir wa laysa ba'dahu mathwa. Yang kemudian dia akan mengira bahwasanya kuburan itu adalah tempat terakhir yang setelahnya tidak ada. Nah, walladzi yara annal qabra huwa mathwal akhir wa laysa ba'dahu mathwa kafir. Dan orang yang memandang bahwasanya kuburan adalah kehidupan akhir dan tidak ada lagi tempat setelahnya, itu adalah orang kafir. Fal maswal akhir imma jannah wa imma nar. Sedangkan tempat yang terakhir bisa jadi surga atau neraka. Nah, as-salis yang ketiga. Baik. Yang ketiga, latarkabunna tabaqan an tabaq, sungguh engkau akan melalui tahapan, perubahan demi perubahan, perubahan pada badan. Al-abdan yarkabul insan fiha tabaqan an tabaq. Yang ketiga ini adalah badan, ya. Seorang manusia akan melalui tahapan demi tahapan pada badannya. Wastami ila qaulillahi ta'ala. Simaklah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alladhi khalaqakum min da'fin, thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwat, min ba'di quwwatin da'fa wa shaybah. Yakhluqu ma yasha' wa huwa al-alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian setelah lemah menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan setelah kuat, lemah lagi, ditambah dengan uban. Yakhluqu ma yasha', dialah yang menciptakan apa saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha berkuasa. Surah Ar-Rum ayat 54. Awalu ma yukhlaqul insan tiflan saghiran. Pertama kali manusia itu tercipta sebagai tiflan saghiran, anak bayi yang kecil. yumkin an tajma' yadayhi wa rijlayhi bi yadin wahidah minka. Mungkin saja ya. Nah, kedua tangan dan kedua kakinya itu bisa terkumpul oleh satu tanganmu saja. Muat oleh satu tanganmu. Wa tahmiluhu bihadhil yad dha'ifan. Nah. Dan engkau bisa menggendong dengan satu tangan itu. Satu sosok yang lemah, bayi yang kecil yang lemah. Thumma la yazalu yaqwa ruwaidan ruwaidan hatta yakuna syabban jildan qawiyan. Kemudian sosok bayi itu terus bertambah kuat sedikit demi sedikit, ruwaidan ruwaidan sedikit demi sedikit, hingga dia menjadi pemuda yang kuat. Ya. Thumma idza istakmala al-quwwah 'ada faraja'a ila ad-dha'f. Kemudian kalau sudah sempurna kekuatannya, dia kembali menjadi lemah. Waqad syabbaha ba'dul ulama halal badan bihalil qamar. Yabdu hilalan da'ifan. Thumma yakbur syai'an fa syai'an hatta yamtali anuran. Thumma ya'udu yankus syai'an fa syai'an hatta yatmahil. Nas'alullaha an yuhsina lana walakum al-khatimah. Sebagian ulama menyerupakan keadaan badan dengan keadaan bulan. Muncul pertama kali bulan itu sebagai hilal. Hilal yang bulan kecil, bulan sabit kecil yang lemah. Kemudian membesar sedikit demi sedikit sampai sinarnya terkumpul sempurna. Menjadi bulan purnama. Thumma ya'udu yanqus syai'an fa syai'an hatta yatmahil. Kemudian dia berkurang, ya, setelah bulatannya sempurna, tahapan berikutnya berkurang, ya, berkurang dan berkurang sampai hilang, lenyap. Nas'alullaha an yuhsina lana walakum al-khatimah. Kita meminta kepada Allah agar Allah berbuat baik kepada kita, ya, agar Allah menjadikan akhir kehidupan kita sebagai akhir kehidupan yang baik. Naam. Ar-rabi' yang keempat. Naam, yang keempat. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Masyaallah, untuk membahas satu ayat ini panjang beliau. Dan ini termasuk pembahasan yang cukup mendalam, ya. Tentang makna sebuah ayat yang mungkin kita sulit mencari pada kitab-kitab tafsir yang lain dalam ulasan yang sedemikian mendalam, ya. Bukan berarti tidak ditemukan, tapi ini salah satu contoh bagaimana satu ayat kadang beliau kupas sedemikian mendalam. Ar-rabi' yang keempat, halul qulub, keadaan hati, ya. Latarkabunna tabaqan an tabaq, engkau akan melalui tahapan demi tahapan, hatimu berubah-ubah. Halul qulub wa ma adraka ma ahwalul qulub. Apa yang kau ketahui tentang keadaan hati? Ahwalul qulub hiya an-ni'mah wa hiya an-niqmah. Keadaan hati ada keadaan nikmat, ada keadaan bencana. Wal qulub kullu qulubi bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir Rahman yuqallibuha kayfa yasha. Setiap hati manusia berada di antara dua jemari Allah, jemari Ar-Rahman, yang Allah membolak-balikkannya sesuai dengan yang dikehendakinya. Dalam hadis riwayat Muslim, dalam Kitabul Qadar. Fa insya'a azaghah wa insya'a hadah. Kalau Allah kehendaki, Allah simpangkan hati itu. Menjadi menyimpang hati itu. Kalau Allah kehendaki. Wa insya'a hadah, kalau Allah kehendaki, Allah beri petunjuk kepada hati tersebut. Walamma haddatsan nabiyyu alaihi salatu wassalam bihadzal hadits qal. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, beliau bersabda atau berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Falqulub laha ahwal ajibah. Hati itu memiliki keadaan yang menakjubkan. Fataratan yata'allakul qalbu bid-dunya. Kadangkala hati seseorang itu terikat dengan dunia. Wataratan yata'allaku bisyai'in minad dunya. Kadangkala terikat dengan sedikit bagian dari dunia. Wataratan yata'allaku bil mal wa yakunul mal akbaru hammihi. Wa yakunul mal akbara hammihi. Nah. Kadangkala hati itu terikat dengan harta dan harta menjadi ambisi terbesar dari hati itu. Wataratan yata'allaku bin nisa wa takunu an-nisa akbaru hammih. Kadangkala seseorang hatinya terikat dengan wanita dan wanita menjadi ambisi terbesarnya. Wataratan yata'allaku bil qusur wal manazil wa yakunu dhalika akbaru hammih. Kadangkala terikat dengan istana, rumah-rumah, tempat tinggal, dan pencarian rumah dan tempat tinggal itu menjadi ambisi terbesar dia. Wataratan yata'allaku bil markubat wassayyarat wa yakunu dhalika akbaru hammih. Kadangkala hatinya terikat dengan kendaraan, mobil, dan itu menjadi ambisi terbesar dia. Wataratan yakunu ma'allahi azza wa jalla. Kadangkala hati itu bersama Allah. Daiman ma'allah yata'allaku bihi subhanahu wa ta'ala. Terus bersama Allah, terikat dengan Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Wa yara anna ad-dunya kulluha wasilah. Wa yara anna ad-dunya kullaha wasilah ila ibadatillah wa ta'atih. Kadangkala dia melihat bahwasanya dunia seluruhnya adalah perantara untuk beribadah kepada Allah. Wa ta'atih, untuk taat kepadanya. فَيَسْتَخْدِمُ الدُّنْيَا مِنْ أَجْلِ تَحْقِيقِ الْعُبُودِيَّةِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kemudian dia menjadikan dunia untuk memurnikan peribadatan kepada Allah Azza wa Jal. لِأَنَّهَا خُلِقَتْ لَهُ وَلَا تَسْتَخْدِمُهُ الدُّنْيَا وَهَذِهِ أَعْلَى الْأَحْوَالِ. Karena ya, dia diciptakan untuknya. Dan dia tidak menjadikan dunia itu, ya. Dan dia tidak diperbudak, tidak diperalat oleh dunia. Maka ini adalah keadaan yang tertinggi. Nah, jadi maksudnya perubahan-perubahan hati itu, karena hati itu berada di antara jari-jemari Allah. Allah bolak-balikkan hati manusia sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Ada kalanya Allah berikan petunjuk kepada hati sehingga dia mendapatkan bimbingan, ya, terarah di jalan yang lurus. Ada kalanya Allah menjadikan manusia menyimpang hatinya. Wal'iyadu billah. Maka Nabi SAW setelah menyampaikan hadis itu, beliau berdoa, ya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Dan hati itu berubah-ubah. Kadangkala ada ketertarikan pada dunia, kepada harta, kepada wanita, kepada kendaraan. Kadangkala hati merasa ingin dekat dengan Allah, ya. Dan merasa dunia hanya perantara saja untuk bisa beribadah dan taat kepada Allah. Maka ini keadaan yang tertinggi. Nah, tayyib, insyaallah kajian kita kali ini sampai di penjelasan tersebut, penjelasan dari ayat yang ke-19 dari surah Al-Insyiqaq. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.